Mitra bisnis, dengan semangat memperketat pemberian kredit, mulai Jumat ini Bank Indonesia memberlakukan aturan down payment minimum, baik untuk kredit rumah maupun kendaraan. DP motor ditetapkan minimum 25%, sedangkan mobil dan rumah 30%. Pengusaha otomotif dan real estate mengatakan, aturan ini akan berdampak negatif pada penjualannya dan juga memberatkan konsumen. Untuk itu, diharapkan ditunda pelaksanaannya. Pengusaha juga menilai, saat ini situasi perkreditan di Indonesia masih kondusif dan belum seperti yang disebutkan Bank Indonesia. Untuk membicarakan hal ini, saat ini saya telah tersambung dengan Handaka Santosa, Wakil Presiden Direktur Podomoro Land sekaligus Wakil Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia. Pak Handaka, apa komentar Anda? Menurut saya, apa yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk mengatur itu adalah hak Bank Indonesia. Namun, kami sebagai pelaku usaha dalam hal ini, sebagai organisasi real estate ya, Real Estate Indonesia, itu sebenarnya kan menyarankan, kalau bisa memang ada tendensi ke arah itu, kita lakukan pengetatan. Tapi saat ini, data yang ada, non-performing loan atau NPL itu masih di bawah 2%. Nah, menurut kami kalau di bawah 2% itu belum ada indikasi adanya satu hal-hal yang membahayakan NPL. Kenapa nggak ditunggu sampai ini mencapai 3, kemudian sedikit dikurangin, nanti tidak sampai mencapai 5. Gitu. Contohnya aja kita naik kendaraan di jalan tol gitu. Kan harus, kalau mau agak aman ya okelah 80. Kan nggak mungkin kita jalan di jalan tol dengan 30 gitu. Jadi sesuatu pertumbuhan ekonomi yang memang masih bisa lancar, masih digenjot, ya mestinya kita harus usahakan agar ini bisa mencapai pertumbuhan yang cukup tinggi. Tapi kalau dibikin seperti ini, tentunya satu adanya penurunan-penurunan penjualan properti karena permasalahan down payment yang harus 30% itu pertama. Kemudian kedua yang tidak dipikirkan oleh bapak-bapak di BI, bahwa bagi mereka yang baru ingin memiliki rumah pertama ini, angsuran 20% itu sebenarnya sangat membantu gitu. Nah, ini bisa diterapkan bagi mereka yang mempunyai rumah yang kedua atau dan ketiga. Tapi bagi yang ingin memiliki rumah pertama ini yang benar-benar satu masalah. Karena kita juga masih banyak sekali kebutuhan rumah yang harus dipenuhi. Tapi Pak, bukankah rumah kecil tipe 36 ke bawah tidak masuk aturan ini Pak? Ya yang butuh rumah kan bukan hanya yang bawah, dan menengah juga banyak loh. Itu yang jadi masalah, makanya yang saya sarankan, dan Ray sebetulnya sudah menulis surat kepada Bank Indonesia, memohon nanti bisa dimundurkan atau gimana gitu. Tapi ya Bank Indonesia kalau bersikukuh tetap melaksanakannya, itu wilayah dari Bank Indonesia, kami ya nggak bisa apa-apa. Tapi sebetulnya kita jangan menunjukkan power lah, kita menerima yang keputusan hanya bagus. Dan kan ada data di Bank Indonesia, di beberapa bank yang saya tanya, malah NPL-nya di bawah 1. Ini yang saya rasa, sebetulnya bukan hanya akan menghambat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga akan menghalangin orang atau pasangan muda ataupun orang yang mulai mendapat income untuk bisa memiliki rumahnya. Apa pengusaha tidak diajak omong dalam merumuskan aturan itu? Dalam hal ini, saya rasa Ray belum pernah diajak ngomong mengenai yang down payment. Ya, kan di sini saya juga mewakili ketua umum Ray yang sedang berada di tempat. Sebetulnya dengan mendapatkan input dari stakeholder, kita bisa tahu lebih banyak lagi sebetulnya plus minusnya lah. Kemudian BI bisa memutuskan sesuatu yang memang bagus bagi semua pihak. Dan sangat mendukung pertumbuhan ekonomi yang kita perlukan. Ya, kita tahu sekarang ada masalah di dalam pertumbuhan ekspor dan lain-lain. Nah, kalau pertumbuhan ekonomi dalam negeri cukup bagus kan tentunya secara positif akan meningkat. Kita tahu bahwa pertumbuhan dalam produksi riatik atau perumahan ini membawa dampak sangat besar untuk industri-industri ikutan yang lain. Saya rasa bisa dicek ke Menteri Perindustrian berapa produk yang merupakan plat penyumbang di dalam perumahan. Seperti misalnya ada keramik, kemudian untuk kursi itu nyangkut joknya, nyangkut kainnya, nyangkut korden, nyangkut macam-macam gitu. Ya itu yang harusnya dipikirkan gitu, jangan hanya dari satu segi, tapi semua segi, dan kemudian kita ambil satu keputusan yang paling positif lah untuk pertumbuhan kita semua. Jika tetap dilaksanakan, langkah apa yang akan dilakukan Ray selanjutnya? Dari Ray tentunya sudah mengirimkan surat sudah cukup gitu, tapi kalau dianggap memang itu tidak benar ya memang itu pemenang Bank Indonesia sih, kami tidak bisa berbuat apapun, tapi tetap bahwa kami para pengusaha perumahan sangat menyayangkan hal ini. Kami sarankan mengundang stakeholder untuk berdiskusi, tidak memerlukan biaya apapun, paling segelas air putih ya. Tapi kalau memang tidak dilakukan, sekali lagi kami bukan membuat policy, tapi mungkin bagi para pejabat yang membuat policy ini perlu memikirkan lebih jauh. atau tentang pertumbuhan ekonomi, tentang industri kaitannya yang akan terbawa efek negatif. Dan kalau memang nggak percaya, bisa menghadap ke Menteri Perindustrian berkaitan dengan industrinya yang akan terhalang. Dan juga kedua, Bapak Menteri Hidayat ini kan juga bekas pemain properti, beliau juga tahu sekali gitu, kalau properti tumbuh itu apa aja industrinya akan tumbuh, dan kalau itu terganggu apa aja yang terganggu, dan kaitannya akan panjang. Jadi nggak sederhananya hanya NPL, tapi sebetulnya kebijakan ini bisa menunggu sampai NPL itu bisa sampai 3% gitu. Tapi sekali lagi, kami bukan pejabat membuat kebijakan, ya terima aja lah. Apa saran Anda bagi pengembang untuk kelas menengah dalam menyiasati peraturan ini? Sangat sulit menyiasatin, karena 10% itu satu besaran yang cukup signifikan di dalam total biaya. Jadi sekali lagi ya, hanya satu usulan kami, mohon masing-masing bisa bersikap arif untuk bisa menunda ini, dan melihat apakah NPL-nya akan berpindah ke atas. Kalau memang ya tetap naik, kami bersedia diperpanjang 2 atau 3 bulan kemudian tetap ditetapkan. Mestinya masing-masing tidak perlu malu lah, karena ini untuk kepentingan nasional. Demikian Handaka Santosa, saya Fahmi Andrian.